Ya Allah. Iki soalnya kiai-kiai saiki lho modele ora patek digatekke karo wong-wong. Aku prihatin apa maneh ini gara-gara kecanggihan teknologi kiai padha kiai akeh sing difitnah, akeh sing diadu domba. Kondisine agama iki akhire ben kacau balau. Ya gara-gara media sosial teknologi yang tanpa batas. Niku manfaate ana ning bahayane ya gedhe. Mula kula suwun nek ana kabar-kabar miring jadi bocah-bocah berita hoax kuwi, tulisannya hoax kuwi. Kuwi tabayun sik kowe diperjelas sik, aja dilek mentah-mentah ngono, kadang menyudutkan kiai, memfitnah kiai ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Pancen kecanggihan teknologi saiki ya ngono kuwi dampake. Ya Allah. Piye ya? Ya membantu manusia memang saiki apa-apa wis ora kangelan kowe pengen komunikasi karo wong sing nang luar negeri ya. Cukup teko omah lewat setan gepeng kuwi yang mbok cekeli kuwi ora kerepotan ora kangelan saiki semuanya wis serba teknologi canggih kok woi serba elektrik kula nate ten luar negeri niku arep adus ya kan pengen sikatan celula-celulu golek sikat kok ora eneng iki piye iki carane takon petugase niku sikate sikat elektrik. Jadi nak arep sikatan ki semoro nyedak karo meringis ngene tok. Sikate maju dhewe sik. Iki nek diterusno wong sak donya ndo gendeng kabeh bringas-bringis dhewe-dhewe. Ora usah ngobahke nganggo tangan ya untungmu meringis sampe tokno sikate. HP biyen kok kaya ungkal ngono kae to. Gek penyetane gawe-gedhe sak jempol-jempol. Mundak canggih mburi lho, kipete mundak cilik-cilik tek tek tek tek tek tek tek. Saiki tambah canggih model layar sentuh. Iki aku usul nggone pabrike iki aku. Muga-muga ketrima. Aku usul pabrik takon gawe HP sing cukup dipandeng tok ngono iki wis aplikasine iso ngaleh dhewe-dhewe. Dadi nuruti kerenteke ati. Lho kecanggihan ngene iki nek ora diimbangi karo keilmuan sing mumpuni akhire iso runyam keadaane. Makanya dulur-dulur terutama konco-konco santri, bekali dirimu dengan ilmu yang cukup, belajar agama jangan setengah-setengah. Enggak akhirnya sampean gampang digoyah akidahe. Nah, yang paling selamat niku ya manut para kiai-kiai sepuh. Nek kula ngoten mawon, kula nek gambarke zaman niki mirip karo zamane Nabi Nuh dulu. Kalau zaman Nabi Nuh dulu gara-gara kata sing nakal banyak yang tenggelam dalam banjir air, sekarang tenggelam dalam banjir fitnah, banjir kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatan. Mirip pokoknya. Lah sing selamat sapa? Lah zaman Nabi Nuh sing selamat ya sing gelem nunut perahu. Jawab to sing gelem nunut perahu. Jawaben sing banter, sing selamat sing gelem nunut praune sinten? Nabi Nuh. Ora gelem nunut perahu. Ciloko, gak peduli dia orang dekat, anake Nabi Nuh dhewe kuwi jenenge Kanaan, ora gelem nunut perahu, dia mati tenggelam, bahasa Inggrisnya the kelelep. Ora gelem nunut. Istrinya Nabi Nuh sendiri yang namanya Bunuh. Kuwi ora gelem apa? Lah iya, istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Kan istrinya Pak Rudi namanya Bu. Istrinya Pak Eko namanya Bu. Istrinya Pak Lurah disebut Bu. Nah, istrinya Nabi Nuh namanya. Lah iya kok mbok guyu. Ora gelem nunut prau. Ciloko mati tenggelam. Kuwi pelajaran lho, Bu. Wong bojone nabi wae lho ora gelem nunut imane, ora gelem mantep. Matine ya kafir ya mlebu neraka. Monggo kuwi bojone nabi, apa maneh awakmu? Kowe bojone wakil RT wae ora. Arep ngegul-ngegul kayak kadang-kadang lagi jadi bojone ustrat orang ustad, ustrat minum kemenyek era karuan salaman orang disungkem tangannya nesu-nesu nyungkemo aku ini bojone ustrat sing ustrat tak bojomu, nah rupamu ambekan maning kok terima bojone ustrat, ustrat tingkat RT digul-gul kayak mungkin bojone nabi mawon orang jaminan ngono kuwi. Hoi. Hoi. Aja do kentir ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man ijtama'na hahuna bisababihim wa li ajlihim wa ala ma nadaw bihi salafuna salihun najarakumullah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Ashabal fudolai wal kurama, para alim, para bapak kiai, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mashkuri Abdullah lan para kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal, nanging saestu boten ngirangi raos hormat saha ta'zim kawula dhateng priyagungipun masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dari Muspika, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah, masih dalam suasana bulan Syawal, dalam suasana hari raya Idul Fitri, langkung rumiyin kula Anwar Zahid ingkang dhaif ngaturaken doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang kita laksanakaken wonten wulan Ramadan khususipun dipun tampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan hakiki fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keranten bulan Syawal itu secara bahasa artinya peningkatan. Ini satu tuntutan kepada kita untuk melakukan peningkatan ketakwaan, bukan sekedar peningkatan berat badan. Soale kata bulan Ramadan ditambal siam, bobote susut 5 kilo. Bareng Ramadane rampung melebet Syawal, bobote mundak 15 kilo. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Sampun ngantos begitu lebaran, ibadahe nderek bubaran. Mpun ngantos Ramadan wingi purun sholat dalu, purun witir. Begitu Ramadan rampung, witir dadi kentir. Mpun ngantos setane diculke, saiki menungsane do kesetanan. Kan kula sering gambarke, sak derenge Ramadan niki uler. Mlebet Ramadan niku ngentung, medal kudu dadi kupu. Derenge Ramadan niku uler, simbule kewan sing elek, tukang ngerusak. Uler niku manggen ten pundi mawon rak ngerusak. Manggen ten tanduran, tandurane gering. Manggen ten godhong, godhonge rencem-rencem, bolong-bolong. Manggen ten untu, untune kroak. Mulane ana wong tukang gawe rusuh nenggone masyarakat iku disebut uler. Ten mriki nggih kathah uler e. Mula melebet Ramadan niku ngentung. Mboten mangan, mboten ngombe, wong entung menggela-gelo, zikir munajah datang Allah, marek datang Allah, riyadhah lah, mantun ngentung medal pun mboten wujud ular melih, berubah dados kupu, simbol keindahan. Kula jenengan yo ngoten, mantun ngentung kudu dadi kupu lah, wong-wongi malah akeh sing bar ngentung terus dadi garangan. Sak derenge Ramadan niku rak gabah. Gabah niku regine tesih murah. Langkung-langkung kathah sing gabuk, gek kecampuran damen, kecampuran kawul, regine murah. Derenge Ramadan ngaku ndak ngaku kula panjenengan niku ibadahe kathah sing gabuk. Sedekahe mawon nggih gabuk. Nyatane pengajian enten kotak amal keliling yang gawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungke mesti sing gabuk. Nek mentes mesti nyemplungi sing 100.000. Gek salate nggih kathah gabuke. Pun mboten tumakninah, mboten khusyuk, mboten khudu', syukur nggugurke kewajiban. Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek ngono. Zikire gabuk, maca Qur'ane gabuk. Mula mlebet Ramadan niku gabahe diproses, diselep. Nggih lara diselep suwe, sakulan gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat-gerat- Ramadan niku diselep, mula nggih lara. Wis panas-panas, luwe ngele, saya poso. Engko bengine nggih salat tarawih, witir niku nggih saya berat. Apa maneh sing lemu-lemu kuwi? Engko tesih tadarus Quran, tesih iktikaf, nggih lara wong diselep. Lah mangke yen medal saking selep pun mboten wujud gabah melih, berubah dados beras, malih bersih, malih apik, malih putih, regane mundhak larang. Dados Ramadan iki proses kanggo nglarangke regane panjenengan. Mula aja nganti dadi gabah sing ndablek. Wong liyane gelem dilebokke selep diproses, dekne dilebokke malah kutah. Niku jenenge gabah ndablek. Kadang wis dilebokke niku meletik metu. Pancen gabah ndablek. Wong liyane awan-awan udah poso, ora mangan, ora ngombe kok ndekne nang warung jegrang. Telap-telep leh mangan, serupat-seruput leh ngombe, kebal-kebul leh udut. Niku gabah ndablek. Mulyane bengi-bengi do nyang masjid, nyang musala, tarawih, witir. Ki ambake malah budal no karaoke. Ajep. Niku gabah ndablek. Lah wong sing purun diproses, diselep mawon urung karuan iso dadi beras sing apik, kadang-kadang remuk dadi menir. Wonten mboten? Keranten mboten siap diproses, mboten siap diselep, mulane remuk dadi menir. Kadang kulite jeh dereng ilang jenenge las. Niku sing gelem diselep lho, apa maneh sing kutah mau? Disaponi buang ning peluruan. Wong Ramadan kok kutah. Ora gelem poso, ora gelem tarawih, witir, tadarus gak melok. Saponi buak nang peluruan akhirat, buak nyang neraka. Kok terus ditutuli pitik. Kowe nang neraka ya ditutuli grandong. Pun niku sepintas Ramadan bulan kangge nglarangke regine kula panjenengan. Allah mencurahkan rahmat, maufirah, barokah, ridho, fadilah, ganjaran sing luar biasa. Kagem sinten sedaya tiyang mukmin sing purun nampi, sing saged nampi peparinge Gusti Allah. Soale wonten sing boten saged nampi. Bukan berarti Allah tidak memberi, tapi dia yang tidak bisa menerima. Kula paringi contoh. Ora-orane tak ombe kok. Ngertos gelas niki napa mboten? Nah, gelas ini andaikan saya suntekan air, saya sokkan, saya grojokkan nih loh, air ke dalamnya, ini gelas bisa menerima suntekan air dari saya asal gelasnya kondisi terbuka. Tapi kalau gelasnya tertutup, sebanyak apapun saya mengesokkan air, wis to meneng sing ceramah aku kok. Ini gelas tidak akan bisa menerima karena dia kondisinya tertutup. Ngene lho ngene. Gelas iki misalnya tak soki banyu. Saged nerima banyu sing kula sokke asal gelase bukaan. Nek gelase tutupan, sak oke-oke aku leh ngesokke banyu no gelas iki yo gak iso nampa soale gelase tutupan. Gusti Allah ngesokke rahmat, maghfirah, barokah, ridho nganti ganjaran Lailatul Qadar. Yen atine panjenengan bukaan, saged nampa. Bukae bleng. Nampane iso akeh, leng bukae ming sithik nampane nggih sithik. Hoi. Lho sak oke-oke Gusti Allah leng ngesokke rahmat, maghfirah, barokah, ridho bebas neraka Lailatul Qadar. Ning atine panjenengan tutupan. Nggih mboten saged nampa. Bukan berarti Allah tidak memberi, tapi panjenengan yang tidak siap menerima. Nek Gusti Allah maringi sinten mawon diparingi, ning wonge sing ora siap nampa, wonge sing ora gelem nampa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saged dipahami nggih omongan kula? Nggih padha mawon. Sak kata-katae kula ngaturaken keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dhateng panjenengan. Nek atine panjenengan ketutup, pikirane panjenengan ketutup, kupinge panjenengan ketutup, mripate panjenengan ketutup, nggih mboten saged nampi penjelasan lan keterangan saking kula. Mila yang pengen saged nampi penjelasan-penjelasan kula niki mangke mripate kudu bukaan, kupinge bukaan, pikirane bukaan, atine bukaan. Ngoten nggih? Karena ini memang masih banyak saya perhatikan yang bukannya mendengarkan kata-kata saya, terutama ibu-ibu banyak yang terpesona memandang wajah saya. Gedo gremeng-gremeng sak kancane, kok ora padha ya karo fotone. Gelas niki lho. Disoki banyu iso nampa, syaraté bukaan, mboten sekedar bukaan. Yen wis bukaan, mapané kudu genah, jelek, anteng. Yen obah guyek digrojok banyu, banyune nggih kutah, wong gelasé obah. Nggih mboten? Mula kudu anteng sampeyan nggih ngoten, saged nampi keterangan niki mangke kudu bukaan mripate, kupinge, pikirane, atine, mapane sing genah, tumakninah, istiqomah, anteng. Aja kleset-kleset ngrasani kiyaine. Nek wis bukaan mapan genah, gelasnya aja nganti mereng. Bukaan tapi mereng, gerojok banyu goleng. Apa maneh mengkurep, malah ora kena diseni. Ben gampang diseni, ya dibuka, ya melumah. Ibu-ibu yang ngono. Ben gampang diseni yo, dibuka yo. Wene urusan ngono ku kok cerdas banget ya. Loh, lah sing marake ati ketutup niku napa? Amradul qulub, namine penyakit-penyakit ati. Napa mawon? Akeh banget. Ujub, sum'ah, riya', su'udzon, hiket, dendam niku lho, takabur, hasud, iri, drengki, jahil, metakil. Penyakit hati sedaya niku, iri, hasud, ngentekke ganjarane amal kebagusan. Pangapunten. Hoi. Hoi. Wong hasud niku wong sing uripe paling lara. Nah, waktu nentek nggo mikirke wong liya, ana tangga entuk kenikmatan dipikir leboke ati, tangga entuk rezeki pikir leboke ati, tangga oleh rezeki dipikir dileboke ati. Lara uripe. Tangga iso tuku sapi ya dipikir dileboke ati bleng. Ngatimu lara disundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor ya dipikir dileboke ati bleng. Panas atimu wong kecos knalpot. Tangga bangun omah dipikir dileboke ati bleng. Atimu kesogro usuk. Akhire tanggamu budal nang Mekah nang Madinah umroh haji, awakmu budal nang kuburan. Lah pripun to? Tangga tuku lemari iri, tangga tuku kulkas atine panas, tangga tuku sawah atine susah. Tangga tuku kol atine merongkol. Tangga tuku piring murang-muring, tangga tuku gelas was-was, tangga tuku mangkok gondok. Tangga tuku kalung bingung, tangga tuku gelang melang-melang, tangga tuku ceret mencret. Wong wadon niku yen wis iri ngono ku terus lambene melok-melok. Kayak lambene ora kenekan. Pangapunten ora oleh tersinggung wong iki fakta. Lambe-lambe kudungan ning ngono. Mripate ketok apa ya diomong, kupinge krungu apa ya diomong. Mbok ngono. Ana tangga sugih selametan. Mbeleh sapi pitu. Wong sugih kok disate sak kepel-kepel sapi pitu. Ngono ku ya diomong. Sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikeki sate cilik-cilik ya diomong, sate kok sak laler-laler. Pangan ora nyililit, wong sugih nek meleki ya ngene iki. Wong jagong iki lho tekan omahe sing duwe gawe. Suguhi apa ya dadi omongan kabeh. Ketok roti nang dhuwur meja ya diomong, nyuguhi tamu kok roti jamur. Plastike sampe mbau, iki diemplok ayo mendem ngene iki. Ketok gedang ya diomong, engkei wong kok gedang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Nek kowe lo kapan nek ngrayangi susune Mbah Jah kok. Kok dibandingke karo gedang kempir. Engko pinggire ana onde-onde ya didemek, onde-onde kok atos sing ngene. Iki diantemno asu kok bongko asune. Ya Allah, disuguhi teh diombe lagek sak seruputan ya wis diomong, teh kok ora ngalor ora ngidul. Engko dikeki soto lagek diemplok sak sendok ya diomong, soto kok rasane kaya uyah jaran. Nek kowe lah mung ngokop uyuhe jaran ya kapan? Ketok nganten ya dadi omongan, mbok piye kondisine nganten, piye kaadane nganten ku ya dadi omongan. Misale ngantene sing lanangi bagus, ganteng kaya aku. Lah arep kaya sapa? Kaya tukang syuting kae, kenaan. Halo bro. Umpamane kok. Lah ngantene sing wedok ki ayu kaya bojoku. Sorry bro, bojoku ayu. Ora kaya ngono-ngono kuwi apa? Ngantene sing lanang ganteng sing wedok ayu, ya dadi omongan. Pantese ya ngantene kaya jaman kerajaan ya. Aku kok elingno film-film India kae. ngomong ngantene sing lanang ganteng nang sing wedok elek jemburis. Ya dadi omongan, nganten lanange paling picek kok matane. Ora melek, ora melek. Wong bocah lanang ganteng ngono kok iso ngrabi bekakas ngono kuwi lho. Kuwi nemu rasakan teko ndi kuwi. Engko ngantene sing wedok ayu, sing lanang elek merongos. Ya diomong. Ya kebangetan nganten wedok ilung ngipi apa? Kok kebangetan wong bocah wedok ayu ning ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Engko ngantene sing lanang elek, sing wedok elek ya diomong. Melagek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kile nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek mesisan wis omben anake rupane piye. Kiai diundang ceramah dadi omongan kok. Ana kiai diundang ceramah tekane ndisiki kok lak diomong. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekone keri telat, ya diomong. Kiai jual mahal. Peh laris e senengane teko telat dadi ententenan. Repot. Engko ceramahe suwe dadi omongan. Ceramah ngatokno wong. Kono penak karek ngoceh. Kene bokong panas sikil geringgingen. Sing silo, sing ndelocor, sing sembujung, sing sendekelu. Engko ceramahe cuma sedilu, ya diomong. Diundang ngoyong-ngoyong ceramah kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Nitik sangu tok kowe. Ngono antrine suwe mbayare larang. Iki ceritane sing dikeploki aku. Makasih. Gak serba repot to dadi kiai ku. Anggite. Nek nuruti undangane wong kata. Ya perlu niki kula klarifikasi pisan. Nggih. Mungkin di antara jamaah ini ada yang hadir atau bahkan jadi panitia. Ada yang terpampang di baliho tanggal 9 besok ada jadwal Anwar Zahid di Pasir Kecamatan Mijen, itu jadwal enggak bener. Jadi perlu diklarifikasi, mungkin ada yang familinya di desa sana atau ada yang kenal dengan panitianya, minta tolong segera diturunkan itu baliho yang ada foto saya. Karena demi Allah saya tidak pernah menerima jadwal yang di Pasir Kecamatan Mijen tanggal 9 Juli besok itu. Sekali lagi saya sampaikan, itu jadwal enggak benar. Kemarin ada yang mengatasnamakan panitia dari Pasir Mijen itu datang ke rumah, juga ketemu saya, ketemu asisten-asisten saya, ngotot minta jadwal, dan jadwalnya memang sudah tidak ada. Dengan berat hati kami tidak bisa melayani jadwal itu karepe njaluk dada. Padahal rata-rata yang ke saya itu minta jadwal paling cepat 2 tahun. Termasuk panitia sini. Nggih. Lah itu minta dada, borong ulan go piro. Karepe kudu iso, kudu iso, kudu iso. Saya sudah nyuwun ngapunten karena enggak bisa. Asisten-asisten saya juga sudah nyuwun ngapunten karena memang sudah tidak bisa. Tapi panitianya masih ngeyel saja dan itu foto saya tetap dipasang. Itu andaikan saya laporkan bisa itu pencemaran nama baik. Karena demi Allah saya tidak pernah memberikan jadwal itu. Tolong yang ada keluarganya yang mungkin kenal dengan panitia yang di desa Pasir Kecamatan Mijen sebelah sana itu, tolong suruh klarifikasi, itu jadwal tidak benar. Lah nanti kalau saya enggak datang kan yang jelek saya. Gitu loh. Jadi itu jadwal enggak benar. Sekali lagi, itu jadwal enggak benar. Itu ada panitia yang kemaki itu. Nggih, tak klarifikasi lagi. Jadi jangan kaget kalau nanti saya enggak datang, wong memang itu bukan jadwal dari saya. Itu karepe dhewe itu. Karepe dhewe, masang-masang foto saya, ada tulisan nama saya dan tanggal itu saya yang ngisi pengajiannya padahal tidak. Itu ada orang yang ngaku-ngaku teman saya di pesantren minta jadwal. Dia janji ke panitia kalau saya yang undang pasti bisa, ngono. Wong kemenyek iki. Saya enggak pernah membeda-bedakan. Jadi siapapun yang minta jadwal ya kalau memang ada ya saya memang sudah tugas saya. Kalau memang enggak ada mau dipaksa-paksa gimana? Nggih nyuwun pangapunten Kang Agung. Pun niku sekedar klarifikasi. Anggite gampang to ngene iki. Resikone gede, mulane ya pantes nek bayarane larang. Dadi Sapa ngomong promosi? Ora usah promosi nganti 2020 wis penuh jadwale kok dipromosike meneh. Niki wis tutup ora nrimo jadwal wis. Nyapa nganggo promosi-promosian? Ora usah nganggo promosi nek wayahe disenengi rak ya disenengi. Warung lho warung. Najan manggone nyelempit nang dhuwur kali ngisor barongan. Nek masakane enak, rame sing tuku. Ngono lho. Manggone pinggir dalan warunge kawedi masakane ora enak, sapa sing arep menggo? Ngono lho. Promosike no TV bendino, no radio bendino, nek ngajine ora penak ya ora payu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nyapa kok bahas kuwi mau. Nah, atine kudu buka. Aja nganti kena penyakit-penyakit ati. Nek atine wis bersih. Nah, kaya sing dihauli ngene. Sampun sedo ning hakikate tasih urip. Buktine iso nekake wong semene akeh, sing ndongake le wong semene akeh. Ngono. Lah kowe sok nek wis mati kira-kira sing mara kuburanmu ana pirang gledhekan. Sing ndongake sampean wong pira? Yo, makanya acara-acara semacam ini terus. Kula tanglet jenengan ngertos uwit napa mboten? Lho kok rapati ngomong to? Jenengan ngertos uwit napa mboten? Ibu-ibu jenengan ki tenggengeng perkara ngingeti aku ngono to, Bu. Ngertos uwit napa mboten? Ha uwit niku gadah oyot napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe nek nang ngisor. Oyote kependem lemah. Ayo bantahan. Oyote nang dhuwur pot, najan pot yo tetep kependem lemah, wek. Ayo nang bantah saiki. Oyote kependem tapi wonten oyote napa mboten? Wonten. Lah wit. Bahasa Indonesianya pohon ya. Pohon itu ada akarnya. Akarnya di mana? Terpendam dalam tanah. Lah. Diwale. Lah iya akarnya itu terpendam dalam tanah. Lah pohon itu dia bisa bermodot. Terus modot di bahasa Indonesia ini apa? Ya wis pokoknya sakarepku. Dia bisa bermodot. Terus bertambah besar keluar dahan, keluar ranting, ada daunnya. Terus setelah daun itu ada kuncup. Terus jadi bunga. Setelah berbunga terus kok berbuah cepet teman, berpentil dhisik. Masa langsung jadi buah. Setelah pentil. Kemudian jadi buah. Lho kuwi kok iso modot gedhe, metu pange, metu dahane, metu godhonge, metu kembange sampai dadi woh barang. Kuwi dhek entuk setoran teko ndi? Entuk setoran teko oyot sing kependem lemah. Lha nek ora entuk setoran teko oyot sing kependem lemah, mesti garing terus mati. Nggih napa nggih? Nggih. Iki hubungane kula panjenengan sing tasih urip ten alam donya kalih sing wis jasate do kependem lemah. Panjenengan niku yen kepengin barokah uripe, kepengin makmur sejahtera zahir batine, kudu gelem wasilah, kudu gelem nyambung karo sing jasate wis do kependem lemah. Ana wong urip nang donya kok ora gelem nyambung karo sing wis dono alam barzah kae. Kuwi bebasan oyot bebasan ana wit ora nyambung karo oyot. Garing terus mati. Halo. Jenengan paham sing kula maksudke? Wong uripno alam donya kok ora gelem nyambung karo sing wis do kependem lemah jasate kae lho. Kae padha kare ana wit sing tanpa oyot. Wit sing ora nyambung karo oyot, mesti wite garing, mesti terus mati. Lha iki pentinge ndongake tiang-tiang sing sampun ten alam barza. Ben lek ana sing ngarani kae bid'ah, kae syirik kae ben. Wong yo senengane dhewe-dhewe. Ngene lho. Aku kadang-kadang yo mikir. Wong sing do bid'ah bid'ahke yasinan, tahlilan, manaqiban, istighosah, selawatan. Ya aku mikir lah ya wong-wong iki lho wong gur gari nyawang lho kok do ora kuat. Wong gari nyawang ae kok do ora kuat. Wong kene sing nglakoni abote ora karuan. Dipikir wong tahlilan ngene iki apa ya ora abot ngono ya sila ya penerengan ya geringgingen. Mulane entuk berkat ngene iki ya lumrah. Islam ki luas. Amal-amal ibadah ten gene agama Islam sing disuguhke Gusti Allah kuwi macem-macem. Sampeyan gari milih, milih amalan sing model piye? Piye ya ngekeke pemahaman wong sing rapate cerdas sih. Cara prasmanan ya, cara prasmanan. Kuwi hidangane Gusti Allah kuwi rena-rena, beraneka warna. Doyananmu sing ndi? Jupuk awe, nek wong Muhammadiyah ki doyan hidangan sing model ngene iki, wong NU doyan hidangan sing model ngene iki, kok organisasi liyane doyane hidangan-hidangan sing model ngene-ngene iki. Ya wis to duwe doyanan dhewe-dhewe. Ora usah do moyoki doyanane wong liya. Saman yo ngono dulurku tak pesen. Lha sampean ketok hidangan macam-macam kok terus sampean kuwi badok. Hidangan kuwi yo badoken. Kowe ora usah ngerayah badokane wong liya. Sepurane nggih omonganku kasar. Sampeyan nek pengen sing alus yo kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus. Yo yo begecil kono undangan. Kuwi le. Kowe nek ora doyan hidangane wong kae aja mbok koyoki. Padha dene wong kae ora doyan hidangan sing dadi doyananmu, ya kowe dipoyoki lak ya gelo atimu. Niki lho sing dimaksud lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat kanggo ingsun amal ingsun, manfaat kanggo sira amal sira. Manfaat kanggo kita amal kita, manfaat kanggo sliramu kabeh ya amale sliramu kabeh. Wis ora usah do poyok-poyokan. Halo. Beda agama ya wis beda. Diapa-apake ya beda wong jenenge beda. Kae wong-wong sing do beda agama karo sampeyan kae sing nguripke ya Gusti. Nyaut to, Bro? Wong-wong sing agamane beda karo panjenengan kae sing nguripke ya Gusti sing ngramut ya Gusti sing ngingoni ya Gusti sing nanggung uripe ya Gusti. Lha kowe ra melok urun kok do kakean cangkem. Kowe cangkeme sik apik wong kakean cocok to. Mula ora usah kathek nganggo poyok-poyokan apa maneh gegeran. Kula niku prihatin saiki gara-gara perbedaan-perbedaan ribut ngantek do perang terus paten-patenan ngono kae. Lho nyapa kok yo nganggo paten-patenan barang iki lho. Wong yo ora usah dipateni akhire yo do. Heeh. Do mati dhewe-dhewe kok nganggo dipaten-pateni barang. Lakum dinukum. Islam niku tasamuh kok, Islam niku toleran kok. Ya wis nanti pikir sik. Mangkane kaya ceramah bareng ngene iki ora perlu suwe-suwe. Loh, wonge ora usah nganggo diceramahi iki jane wis do mudeng kok. Ora usah nganggo diceramahi iki dane wis do ndunung. Ora usah kathek nganggo diceramahi nganggo pitutur rena-rena. Wong iki asline ya wis do sadar. Wong sing biyen nome ganteng, ayu, saiki ya do mengkeret dhewe-dhewe. Kuwi rak ya ceramah langsung teko Gusti Allah, kuwi pitutur langsung teko Gusti Allah. Rambutmu kuwi asale ireng, saiki nyatane ya dadi putih. Nggih mboten? Iki sokeh ndhuwur panggung iki do meninggalkan dunia hitam iki. Lho, rambut iki asale ireng terus dadi putih niku rak yo pitutur teko Gusti Allah to. Nyadarke kula panjenengan, mula Kanjeng Sunan Kalijaga kae ya sa tembang sing judule turi turi. Lho ngono kuwi. Ayo jajal diunekke. Tabarukan karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Apal to nggih? Nek ora apal ya mangap-mangapo. Ayo kae. Kowe aja udut ae, Bro. Tugasmu yang ngeplaki rebana yang keplak ono. Wih sejati ini mau pengalian wih. Nanti bangane ngeplaki ndase palikmu. Nah, luwung ngeplaki rebana wih. Meng pengalian ngono wae. Ayo vokalen di. Turi turi putih ditandur nang kebun agung. Turi turi putih ditandur nang kebun agung. Leret tiba nyemplong bokiro kembange apa. Bokiro kembange apa. Ngono ae. Kesuwen ngono. Turi turi. Ayo to, turi turi. Nah, turi turi iki teko jarwa dosa mituturi. Pitutur. Lah kok putih? Pitutur sing pripun? Kae le. Nek ana tanggamu, keluargamu, sedulurmu sing kapundhut kok sampeyan purun ngelayat. Purun takziah mesti engko atine sampeyan kedodok nampa pitutur. Pituture pripun? Eh, saiki lho wayahe tanggamu sing mati. Lah terus giliranmu kapan? Pituture ngono. Saiki tanggamu sing mati, kowe terus mikir giliranmu kuwi kapan? Nenek aku kan jelas sek suwe. Giliranmu kapan? Mula wong nek wis mati kae dibungkus kain rupane putih. Lah kaine kuwi diarani kain kafan. Kuwi nuturi panjenengan. Saiki tanggamu sing mati terus giliranmu kafan. Masa karepku to sing ceramah aku kok. Anggitmu gathuk-gathuke ngene iki ora angel ngono kok. Dibungkus kain warnane putih, kowe dipituturi karo sing putih kuwi jenenge kain kafan, kedodoke ati nek pas ngelayat ngono kae, iki sedulurku, keluargaku, tanggoku sing saiki mati nek terus giliranku kafan. Nek wis dibungkus kain kafan rupane putih kuwi terus ditandur ning kebon agung. Lah kebon kok agung, kuwi sing dimaksud kuburan. Soale sing dicemplungke nang kono kuwi dudu winih jagung, ning sing dicemplungke batangmu. Iya. Mula diarani kebon agung. Lho kowe nek tepak ana pitutur ketok wong dicemplungke jasate nang alam kubur, dicemplungke jasate nang kuburan kuwi lho. Nek dicemplungke nang kebon agung kuwi lho. Akhirnya lak yo sadar to. Kaya ngene iki, taun wingi sik akeh sedulur sampean sing melu. Bodho bareng karo sampean ning wingi salat iki ora melu. Nggih napa mboten? Tibae urip nang donya iki ora suwe, mung cleret. Mula terusin niku rak ana cleret. Niku gambaran urip nang donya sing ora suwe. Cleret niku gambaran secepat kilat. Kaya kilat ngoten niku cleret. Mboten dangu. Hah? Yo kilat iki pancen yo ngagetke ngono kuwi yo ming cepet cleret. Mosok ana-ana kene iki kilat sing modele cleret. Kuwi kilat lembeng kuwi jeneng. Kilat yo ngono kuwi cleret. Tibake urip iki mok sak cleret. Ora suwe kok. Mulane wong wedok kuwi nalika sek enom kae yo mesem sak mesem yo masyaallah mencutke wong. Bareng wis tuwa ngono kuwi mengengeh ya masyaallah medeni wong. Muk cleret kok ora suwe. Nom dadi tuwa ki meng cleret. Mula nduk sing ayu-ayu rasa do kemayu. Saman ayu ki mergo sik enom. Ngene pengen roh dadimu ya nyawang mburimu kuwi lho nduk. Yo ngono kuwi dadimu. Biyen pipine kenceng saiki ya malah do. Nah ngono kuwi. Ya sepentene Mbah tepak dadi contoh. Kaya digerayangi tenan to karo mbae. Iya. Mengkeret iki wis. Dodoi biyen yo mentek-mentek. Saiki iso karek tengere tok ngene. Nglembreh kabeh. Darak yo padha to. Wong lanang iki nalika sih enom yo gagah-gagah ngene iki bagus-bagus. Bareng cleret. Dadi tuwa. Apes. Katitik hawa karepe ana ning tenaga wis ora rasa. Nang pinggire bojo nyok gak iso dok dok. Diapakno iki dok dok. Hawa karepe ya gedhe ning tenagane wis. Jamoni ya panggar ra iso tangi. Lho. Sampeyan ya ngono. Kula ya ngono. Sek enom ya gagah kuat, rasa cleret bareng tuwa. Kadang-kadang dinggo wahinge untune iso mrotoli dhewe-dhewe. Lho sing arep mbok gul-gulke kuwi le apa? Lho nek wis cleret terus tiba nyemplung nondi? Ya no alam barzah kuwi nyemplung no kuburan. Kowe nek dicemplunge kono terus dipendem diuruki, diincepi patok. Lek cara wong kene patoke lak roro to nggih. Ha kuwi minangka dadi tenger. Patok nek siji kuwi jenenge tenger. Ha nek patoke loro jenenge tenger-tenger. Mangkane no alam kubur kuwi isine ming tenger-tenger. No alam barzah kuwi isine ming tenger-tenger. Yen ora percaya budhalo mrono. Mesti do tenger-tenger lah, tenger-tengere pripun? Heh. Sing digawa kuwi apa? Tibake. Donya sing leh mung goleki polahe jungkir walik nyungsang. Ya ngono kuwi. Niba tangi polahe ra karowan. Tibake ora ana sing digawa. Tenger-tenger mikir. Lah ku nyambut gawe kaya ngono rekasane. Saiki ya ora ana sing kenek digawa. Wong sak akeh-akeh donya ya ora katut. Bekul helm, helme akeh mati ya ora nggawa helm. Ono. Bu. Terus nek wis nakono kuwi sing gelem ngancani sapa? Anak sing mbok gembel rekoso sangang wulan punjul ya do ora gelem ngancani. Bojo sing mbok keloni bendina kuwi. Mosok bendina. Kuwi ya wis ora gelem ngancani wisan. Mulane ngaji kudu cerdas. Mikir. Sing kena digawe sang lunga mrana kuwi apa? Kan sing jelas kula panjenengan sedaya niki badhe lunga mriku, nggih napa mboten? Lah saiki mikir sing ngancani sapa, sing kenek digawe sangu apa? Wong sampeyan nek lunga nang gone Amerika ngono umpamine ya, kowe nggo dhuwit rupiah sak pirang-pirang, nek kono ora payu kok. Nah, ben pengen payu ya carane rupiahmu kudu mbok ijolke dolar, wong nang Amerika sing payu dolar. Mun dak cedhak kowe nek lungamu nang gone Mekah, mbok rupiah sak koper nang kono ya ora payu. Pengen payu rupiahmu nek nang Mekah nang Madinah kono ya kudu mbok ijolke real. Mun dak erek neh nek nang Jepang, pengen payu iso tuku-tuku rupiahmu kudu diijolke yen. Mun dak cedhak Malih, pinggir kono kuwi Malaysia. Melu ngomrono rupiahmu kudu mbok ijolke ringgit mundak cedak meneh lek lumamu nang kuburan. Rupiahmu kudu mbok ijolke jariah, sing kepayon nang alam kubur kuwi jariah. Mula ngono kuwi carane ben kenek digawe sangu pripun. Ya sebagian donyamu kuwi culno. Aja mok gegem ae ngono. Cara bibit pari culno sebar nang gone sawah kono lho. Engko iso berkembang dadi akeh. Mula duitmu ya culno dekek masjid. Engko masjide iso makmur, dekek pondok pesantren kae lho. Engko pondoke iso syiar, engko bantu biayane bocah-bocah yatim kae lho. Lho, tersantuni engko. Kae madrasah-madrasah diniat TPQ-TPQ kae engko iso makmur, anakmu do ngerti agama. Bibit pari iki nek ora disebar kuwi siji bosok loro badhok tikus. Duitmu ya ngono, ora mbok sebarke mesti bosok gak ngono badhok grandong. Gusti Allah mbosokke duitmu gampang, kowe numpuk ndek duit 600 juta nang gone bank, ora mbok tokke babar pisan ora mbok sebar kanggo perjuangan agama. Dibosokke Gusti Allah. Lagi bojomu kena kanker payudara. Operasi ping 10 ora tau bener. Entek duitmu. Bosok duitmu, ora duitmu tok sak susune bojomu bosok pisan. Gusti Allah lek bosokke iki ora tanggung-tanggung ngono kuwi. Kowe nesu ya ben wong aku ngomong ya ngene iki salahe ngundang aku. Kula siap resiko dianggap kasar ora diundang neh no kene ra popo isih akeh nggon liyane. Wong ora kabeh sing kasar kuwi elek kok kadang-kadang kasar ya dibutuhke kok. Nggih mboten? Lho alus ya ora kabeh apik, kadang alus ning nyilakake. Lumut kuwi ra yo alus to. Liwatono njlungup kowe. Alus tapi nyilakake. Parut niku kasar ning yo dibutuhke karo ibu-ibu nggih, Bu nggih. Lho, kasar-kasare parut ora ndadekke merucut malah ndadekke lulut to. Apa maneh kasar-kasare janggut. Ora ndadekke merengut malah ndadekke ngerakut to. Kuwi urung kasar-kasare kancut. Aja nekake manuk kutut. Mulane Bu. Bu. Culke sebagian donyamu kuwi. Nganggo cincin ora usah akeh-akeh, aja kok driji 10 dinggone kabeh ngono. Kuwi arep ngenteni tesi ngono kok. Ya nggo duwe-duwenan nggo hiasan ya siji wae, loro wae ngono lho Bu. Liyane cemplungke kae lho. Ana pesantren kae nggo bantu cah yatim-yatim kae. Ngono lho. Kalung ya jenenge hiasan ya sak pantese sekedar nggo duwe ngono Bu. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu nganti mlakumu sungkuk-sungkuk kaboten kalung. Sing mau pameri lho sapa? Wong nganggo gelang kok nganti mulai ugel-ugel sampai tekan kelek nang tangan kiwa tengen. Kowe iki wong apa jaran kepang? Wong wedok gelang akeh tujuane apa? Men pamer tok to. Mlaku sak mlaku lembeane didawak-dawakke ini krimbing krimbing krimbing. Nang salat wae leh ngangkat tangan ya Allah. Sampean berlebihan ngono ku marake diancam rampok, dikiting copet, ya penampilanmu berlebihan. Cobi nek penampilan sederhana, rampok ndi sing ngancam, copet ndi sing ngiting. Mulane gelang siji wae. Syukur sampean betah isin, cukup gelang karet. Kuwi malah praktis to. Ngusah wayah-wayah rambutmu modal madul kena nggo tali. Ngusah wayah-wayah bojomu kok nesu ngamuk karo jedet raine. Ngiras-ngirus dadi senjata kuwi. Liyane plorot kono. Dirupake duit nggo bangun masjid, nggo madrasah. Kuwi engko agama ana lingkunganmu iso syiar, lingkunganmu engko iso berkembang. Lho nek wis tiba nyemplung ngono kuwi denger-denger terus sampean mesti ngadepi mbok kira kembange apa niku rak bentuk pertanyaan to kembange apa berarti sampean kok lepas melebu nonggone alam barzahi bakal ngadepi pitakon teko petugase Gusti Allah jenenge mungkar nakir. Niku panitia tes masuk alam kubur. Lho kok kembangnya apa? Jebul pitakon kubur wi seputar kembangmu. Kembang niku simbol dari sesuatu yang ambune wangi. Makanya pitakon alam kubur niku seputar wewangianmu ketika masih hidup di dunia. Sakpira wangine salatmu, sakpira wangine zakatmu, sakpira wangine posomu, sakpira wangine zikirmu, maca Qur'anmu, sakpira wangine pengabdianmu nggone masyarakat lehmu ibadah sosial, sakpira wangine. Mula disimbolke mbok kira kembange apa? Lah kembange cara jawane sekar. Mangkane wong Jawa nek ngarani ziarah kubur niku nyekar. Kuwi nyekar iku bisa metik wewangiane sing mbok sekar. Apa maneh sing diziarahi niku para aulia, para ulama. Jenengan harus bisa memetik wewangian dari beliau-beliau itu. Mbah modele kaya ora paham kok diomongi. Pancene ya kudu telaten ngomongi wong sing ora patek cerdas ngene kuwi ya. Lho sampean nek wis nampa wewangiane sekar niku satu akar kata dengan syukur, sukara. Nggo ning atimu tumbuh rasa syukur. Sangka gedene nikmat sing diparingke Allah ning panjenengan, dibimbing karo Rasulullah, akhirnya tumbuh rasa cinta di hatimu namanya sukara, mabuk ilahiyah, mabuk cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki asline bahasane jeruk, mulane ora tak jeruk-jeruk ke soalnya sampean ketoke rondo oon. Nesu yo ben. Lho langkung-langkung niki sing kita hormat haulipun para masyayih, para kiai. Ngene iki wajib panjenengan mengenang nanggone para kiai. Mulyake wajib hukume. Aja nganti ngremehke. Sampeyan kok ngremehke kiai niku persasat padha karo ngerusak agama, rugi urusan akhirat. Manistakhaffal ulama khosiruddin. Sapa kok wani-wani ngremehke ulama, rugi urusan agama, padha karo ngerusak agama, mesti rugi babakan akhirat. Wis nang donya mawon wis diketokno. Wong nang ngremehke kiai apa maneh memfitnah kiai titenono. Nasibe mesti loro mesti. Mungkin duite akeh, donyane akeh, ning mboten kira tentrem uripe. Nek kene ana wong sing model seneng elek-elek kiai mitnah kiai. Endi-endi wonge endi wonge? Mumpung aku nang kene, endi wonge? Lho coba saiki ayo sampean eling-eling to. Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Shallu kama raaitumuni usolli. Wis salato sira kabeh kaya dene sira kabeh weruh ingsun nglakoni salat iki nek kowe nyumbang 5000 ora usah cerewet iki nek dipraktekno saestu mboten wonten sing saged salat kecuali wong sing nate ningali salate Kanjeng Nabi. Mongko kula sampean ora tau ningali salate Kanjeng Nabi, wong mboten menangi Kanjeng Nabi kok nggo mboten saged ningali salate Kanjeng Nabi. Ning nyatane ngantos sakniki tiyang mriki rak ya do sik salat to nggih. Lho ngono kuwi. Sik ben luwih jelas. Aku tak takon wong Sabetan Timur. Sampean nek salat subuh sampai sakniki nggih tasik rong rakaat. Iya teruske. Ya, ya bener pancen asline ya rong rakaat. Asline ya rong rakaat. Terus salat asar akhir-akhir niki ten mriki kabare pripun? Nggih tasik patang rakaat. Mbok menawa apa-apa larang terus disudo rakaate. Aku tekok sampean. Sampeyan salat subuh kok rong rakaat, salat asar kok patang rakaat kuwi manut sapa? Mbok jawab, manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu sampeyan ambek Kanjeng Nabi? Kok gaya men manut Kanjeng Nabi? Manut Al-Qur'an. Lih, nanggone Al-Qur'an sing bahas nek salat subuh rong rakaat, salat asar patang rakaat kuwi no surat apa, juz pira, ayat pira ndek ngomongo cucukmu kuwi. Kowe nek jawab manut Kanjeng Nabi, kapan kowe ketemu Kanjeng Nabi? Kowe nek jawab manut Al-Qur'an, no Qur'an ni surat apa ayat pira sing bahas salat duhur kuwi rong rakaat, salat asar kuwi patang rakaat, maghrib kuwi telung rakaat. Ora ana. Ning nyatane wong sak donya salate kok ya seragam. Subuh ya rong rakaat, duhur petang rakaat, asar petang rakaat, maghrib petang rakaat. Kurang siji. Wek. Engko nek isa ya telung rakaat tambah siji. Kadung salah ya mesti sang dijangkepi. Ya asline tetep manut Kanjeng Nabi tapi ora secara langsung ana sing nglantarke. Ngono lho. Ana sing nglantarke. Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji niku. Mula kula leh gambarke ilmu ki umpama kok banyu, Gusti Allah niku sumbere. Lah Kanjeng Nabi niku mesin pompa air niku sanyo niku. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji kuwi selang. Selange mbakno glimbang-glimbung kuwi tandang gawe kuwi. Wah apa ngeter-ngeterke banyu. Mula wong kok ngremehke selang, alamat ora bakal kebagian banyu. Kanjeng Nabi nang Mekah nang Madinah, ning ilmune kok tekan sabetan timur kene. Sapa sing ngeterke? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Lho sampean kok ngremehke ulama, ngremehke kiai, ngremehke guru-guru ngaji. Alamat sampean ora bakal kebagian ilmu. Halo. Mbah paham mbah ora? Mulane sampean nek pengen agama ana kene tetep syiar, anak-anakmu tetep kuat islame. Aku pesenku ya, guru-guru ngaji kuwi kudu diramut sing apik. Masjid lho dibangun sak gedhe-gedhene. Tapi guru ngaji ora diramut, sepi masjide. Nggih napa nggih? Lho sing ramekke masjid kuwi santri kok. Lah santri kuwi sing gelem ngaji kok. Lah ngaji kuwi ana gurune kok. Lah nek gurune gah mulang. Masjid bangunan sak gedhe-gedhe ini gowedhekke meneh masjidmu tingkat pitu. Ning guru ngaji ora diramut, sepi masjidmu. Saiki wis akeh kok masjid-masjid do kegeden ngono kuwi wis akeh. Gowedhe bangunane ning jamaahe ora ana. Apa maneh jamaah subuh akeh cagake timbang wonge. Ora usah guyu masjidmu yang ngono kok. Hoi. Hoi. Akhire masjid-masjid iki saiki do lodhok. Padahal apa-apa nek lodhok ya ora penak. Penak sing ngepres-ngepres. Jane anu to Pak, timbangane masjid apa kegeden ngono kuwi ya jamaah ming sithik wae ya dipresno wae. Jamaah kan mosak baris. Nggih masjid ya gawe dawa jelantir no ya wis. Ora entek-enteki biaya. Mulane pesen kula ngeten. Hoi. Nek ana wong iso ngaji tur gelem mulang, ramuten sing apik. Seneng-senengno atine, ayem-ayemno atine. Ben semangat mulange, kanggo anak putumu paham agama. Nek ana wong iso mulang, ana wong iso ngaji, ning kok ora gelem mulang, ora usah diramut. Wis njarke wae enten ana matine. Saiki nek eneng wong ora iso ngaji tapi gayane kok kudu mulang. Kuwi aja diramut ngerusak tatanan kuwi engko. Ya kaya kowe bareng kuwi. Ora iso ngaji kok kudu mulang ya tambah mbujati tatanan yo ngono kuwi. Lah kula priyatin sakniki guru-guru ngaji iki ora pati diopeni kok saiki. Guru-guru ngaji iki lho. mau dituturi ya. Dek sing sabar ya dek, mulang cah cilik-cilik nggih. Bocah kene iki nakal-nakal dek, neng ulang sing telaten ya dek ya nggih. Dituturi tapi ra diopeni. Mangkane guru-guru TPK iki rata-rata ya kuru-kuru ngantek ketune dolodok kuru sak ndas-ndase. Wayah salat engko salam noleh iso mencelat tok kok piye. Lho padahal sampean kenal agama itu kok sapa nek gak teko kiai. Mbiyen urusan apa wae ya kiai kok. Nggih mboten? Oh, anak nakal ya moro kiai. Meripat loro untu loro ya moro kiai njaluk suwuk. Usaha ora jalan, dagangan seret ya moro kiai, pengen lancar. Bojo lho meteng tuwa, orang lahir nglairke ya moro kiai. Jaluk donga pendobolan. Lah cirine kiai iki ora tau mbalekke, ora tau nolak. Mbok dijaluki donga model apa nek kiai ora tau nolak. Nek sik mbalekke sik nolake berarti urung kiai. Ana wong lanang sowan kiai, "Yai nyuwun donga, kanggo apa? Bojo kula cerewet iki." Kula mblenger dicelathu kula nyuwun donga sing kenek nggo mbungkem cangkeme bojo. Ya diparingi karo kiai gampang kuwi. Wacake ayat iki lho, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ngono ku ya dikeki, padahal kiyaine ya laget bar dicelathu bojone. Nang kiai kae dijaluki apa? Ya siap. Mula nggih nate ketamon wong wedok nakal. Kan saking penampilane jane ya wis ketara. Mohon maaf. Saya ini bukan perempuan baik-baik. Aku rasane ati wis ngerti ya kowe. Lah macake ku menor, nggih pakaiane melefet ngafret. Nggih leh wedaan ki blok-blok. Lipstike kaya bar mangan pitik mentah. Kayak pakai blush on, pakai eyeshadow, alise di model kayak setangi sepeda motor. Lah kok paham? Ya tak lirik tuh. Mohon maaf, saya ini bukan perempuan baik-baik. Aku juga ngerti. Macam profesine, pangapunten gak? Lek cah saiki ngarani PSK nih, ya. Perempuan suka kelon. Ya ana sing nyebutke WTS nggih, wadah titip senjata. Ya ana sing ngarani pelacur, disumpel alat mancur. Dadi mbuh jenenge iki aneh-aneh kok. Lek kanca-kancaku nyebut kuwi I love you. Soale mari dilapi tinggal mlayu. Kuwi ngono ya tepuk tangan. Kowe cilik rasa melu-melu kowe. Sunat wae urung ngono kok. Iki urusane wong gerang iki. Gek mara ngoten niku kula tangleti, Anda perlu apa? Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf. Sini sebenarnya saya enggak pengin jadi kayak gini. Ini karena terpaksa saking banyaknya kebutuhan. Udah enggak ada kerjaan padahal biaya hidup terlalu mahal. Ini terpaksa saya kayak gini, mohon maaf. Kalau semuanya udah tercukupi, bahasanya kalau udah tercover semua anjene ya rontok gaya anjene. Saya akan insaf, saya janji akan taubat. Lah terus perlunya sampean kesini apa? Saya mau minta doa Pak Ustadz agar cepat beres semuanya, saya minta doa biar saya laris. Aku ya mesem to aku. Ile umume kiai-kiai disuni ngono lak duka to. Ngawur. Barangane kowe tak dongake laris aku apa padha karo ndukung kowe. Aku ora padha karo ngrewangi penggaweanmu, aku lak katut entuk dosamu. Umume kiai-kiai yak ngono to. Nek aku ora jaluki ngono beres, ngono. Beres ngono wis tak garap dhewe. Maksudnya tak garap ki. Sik to. Maksudnya tak garap ki, tak dongani. Njaluk penglarisan, kepingin laris, tak garap ben laris, tak dongake ben larisne aku. Ora katik mangkel aku ora katik nesu. Beres, laris-laris. Ngono aku. Dongani tak kei omben-omben, tak dongani ben laris, sak laris-laris e. Ngono, subhanallah. Lho, entuk rong minggu balik nang omah meneh mewek. Aku ya biar iki, aku ya ngono to. Lho, kok kesini lagi kenapa? Enggak mandi ya doanya. Bukan karena itu, Pak Ustaz. Saya wis kapok, kelarisen, Pak Ustaz. Kelarisen saya wis. Pekoh saya, ngantek ledeh kabeh saya. Nyenyek kabeh saya. Akhirnya ya insap to. Ben didongake sak laris-laris e suwengi iki 27 30. Ngono carane. Oh, dene nek wis ledeh engko lak terus tobat. Sapa ngomong oleh akeh? Aku apa ya doyan ngono kaya padake karo rupamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah. Yo. Mulane kula panjenengan karo kiai ya kudu sing apik. Ki ana nyanyiane. Muga-muga iso sampean. Nggih. Tombo ati. Kowe iki nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Do keminter aja. Wong karepku ora ngono kok mbok disiki wae. Ora ngerti aja ndisiki. Wes, tambah aku lali sisan iki. Tombo ati. Engko sik to kok iku wae. Wong kene iki sik bingung leh angen-angen leh mikir kok ika iku wae. Tombo ati kumpul kiai lho ngono karepku nderek ngaji dilampai lagu dilagokke kuwi ben menyentuh no ati. Mula lagu-lagu kuwi aja mbok anggap remeh, mbok anggap sepele piye to. Wong Kanjeng Nabi yang merintah kok. Nggih, maca Quran kon nglagokke zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Malah dawuh Kanjeng Nabi man lam yataghanna bitilawatil Qur'an falaisa minna. Sapa wong eleh maca Qur'an kok ora gelem nganggo lagu sing apik, ora boloku kuwi. Ngono. Buktine zaman Kanjeng Nabi azane dikon nglagokke. Sing ditugasi azan iki sahabat-sahabat pilihan, diseleksi. Ora syukur bengok. Ora syukur bengok. Diseleksi sing suarane penak, lantang, merdu, semenyentuh kalbu. Sing terpilih sahabat Bilal bin Rabah karo Abdullah bin Ummi Maktum. Kuwi bukti to. Mulane azan kuwi menyentuh ngono. Menyentuh. Takbiran. Kon nglagokke ke zaman Rasulullah biyen yo dilagokke maca takbiran. Mulane menyentuh. Wong krungu takbiran apa maneh no perantauan. Krungu takbiran iso mbrebes mili kelingan omah, kelingan keluarga kok. Nggih napa mboten? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wis tes, tes, tes. Berbes langsung kelingan wong tua, kelingan dulur. La ilaha illallah, Allahu akbar. Nangis, terutama rondo-rondo anyaran. Kuwi mesti Allahu akbar walillahil hamd. Nek krungu ngono ku ya Allah, gak nangis yo ora ngandel. Mergo lagune. umpami jebi takbiran ora dilagokke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yo gak asik kok. Azan ni, kapan lagune penak ngatimu mesti ndrodok kok ngono. Allahu akbar, Allahu akbar. Ati ku rasane piye ngono to. Allahu akbar, Allahu akbar. Ati ku piye ngono to. Lah umpama kok azan ora dilagokke. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kowe dibentongi wong kowe. Ya azan apa nyumet mercon. Lah. Mulane iki tak lagokke ngono kuwi, tombo ati kumpul kiai. Terus kumpule wah apa nderek ngaji, nek wis ngaji terus dilam pai. Jajal ayo diunekke iki lagune lagu Ida Laila. Insaplah wahai manusia. Ngono kuwi lagune. Sing sepuh-sepuh niku ben kelingan masa muda. Jika dirimu bernoda. Ngono kae. Titik Puspa kuwi lagune. Bojone Muhsin Alatas kae. Kancaku kok. Ayo bareng sing ora patek iso ya pokoke mangap-mangap ngono ae. Ben pantes. Liyane mengko kowe ape ndomblong dhewe ya. Oh lambemu obah-obahke. Ngono ae, Mbah. Ayo monggo. Tombo kumpul kiai derek dilam diulang tombo ati kumpul kiai derek ngaji dilampai. Iki disambung sholawat badar. Ayo aja lolok-lolok we. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Kaya kentrung. Sholatullah salamullah ala yasin habibina. Buane kaya becak bane gembos. Le, sampean tombo ati kok kumpul kiai. Kowe kumpul kiai atimu oleh tombo. Beda. Jangankan iso kumpul karo kiai. Nggih ngingeti wedanane kiai, memandang wajah kiai, memandang wajah orang alim. Ngingeti tok memandang saja iku ati wis tercep-tercep rasane ayem ngon kok nggih napa mboten. Mulane fotone didol payu fotomu. Saya lumayan fotoku menghiasi layar kaca. Menghiasi media sosial. Fotomu. Ayo nang foto guwedekke. Terus dolno pasar. Wong ngarep ndomek nggo tangane wegah paling diutik-utik nggo sikil. Ya ora ngenyek oh nyatane yo yo kok. Eh, sampean iki lho nyawang wajahe kiai, terus nyawang wajahe wong mendem lak beda. Nyawang wajahe kiai iso adem ngono. Nyawang tok iki lho wis seneng. Nyawang wajahe wong mendem sing matane kaya bar klebon orang-orang ngono. Rasa guyu wong bojo mendem wis dikeloni meneng ngono kok. Lah kowe ben iso parek karo kiai kuwi ya nek sowan-sowan no daleme kiai iki aja kulino kok uang-uang tok. Paling boten ya kudu karo nyangkeng. Kok gulae mbok anggap kiai semut ngono apa ya? Nyangkeng gula, nomae kiai kuwi nyangkeng amplop. Duit ngono maksude. Aja elek pikiranmu. Kowe nganggep kiai ku materialis. Mbok anggap kiai-kiai kae nek karo duit nang do moh ngono. Piye piye? Nyangkeng pitakonan. Wong iki urusane ilmu kok gula. Nyangkeng pitakonan, yai kula badhe tindak haji nyuwun pangestu nyuwun bimbingan. Mangke sampean lak dipernah-pernahno karo kiai digenah-genahno, ditoto atimu. Arep lunga haji iki noto ati ora kaya sampean arep lunga haji noto koper ngono. Nah, bingung noto koper to kowe arep lunga haji ngono. Nggawa BH 7. Katok 14. Apa mana arep lunga nyatet daftar blonjo. Ha, kaji koplak. Sing perlu dicatet iki rencana ibadah nang kono kuwi lho. Hari pertama ngene, hari kedua ngene, hari ketiga iki rangkaiane. Malah nyatet daftar blonjo. Bingung leh noto koper ora gelem noto ati. Mula sowan yai. Engko ditepak-tepakno dipernah-pernahno. Yai, anak kula niki sampun lulus leh saking MPI saking SD pripun? Engko sampean digenahno. Dikeki solusi. Yai kula niki penghasilane semanten niki lah terus zakate pripun? Diparingi solusi. Engko lek wis bar entuk solusi lah kuwi nembe nyelehke gula, ngono maksude. Kuwi ngene le, kowe iki nek ra gablek duwe. Ning ambumu kok pengen wangi, arep tuku minyak ora iso, ra gablek duwe kok. Kuwi ana carane kowe, mepeto bakule. Engko bakule nyawang rupamu kan melas to. Piyane wong jembure sambune pengok e. Dipotongane pengen wangi ra iso tuku. Engko lak terus dioles-olesi apa disemproti. Lho ngono lho. Paham? Kowe panas entak-entak ana kae kok ngelih. Arep tuku es lho ora ndek duit. Mepeto bakul es. Meneng ana kono kowe. Engko terus ana wong tuku diombe gak entek lah. Kuwi sisane kok dikekno kowe. Lah wong bocah-bocah sing do nyegatno lampu merah kae lho. Ming bondo ecek-ecek-ecek-ecek-ecek-ecek-ecek-ecek ngono kuwi. Ana mobil mandeg grek ngono iki terus gelem nyedak ngono iki ambek mbuh lambene jeplak apa ngono iki kaca mobil dibuka srit plung ya iso nampa kok. Kowe rasa guyu soalnya wis kulino. Paham napa mboten? Lho, sampean kuwi nek melarat merek wong sugih-sugih kuwi lho. Engko rak ya paling orang golek utang-utangan kan gampang. Kowe iki nek bodoh ora iso ngaji. Ora ngerti judule kitab, ora ro takbir-takbir nang jerone kitab. Merko nang gone kiai. Kuwi engko ilmu-ilmu sing angel golekane kuwi dilungke sampean, diwehke sampean. Wis mateng, wis dikemas rapi, mun garing ngelek sampean, garing ngemplok, garing ngamalno. Kiyaine suwe kangelane. Mondoke ora trimo 10 tahun, 12 tahun. Ngono kuwi sik tirakate, sik riyadoe, soro goleke ilmu. Sampean dikeki wis mateng dari ngamal notok, dari praktek notok, ora usah kangelan. Kiyaine kangelane ya suwe. Lane ditekake mbayare larang ya ora rugi. Kowe iki kudu mikir ngono kuwi. Ya Allah. Iki soale kiai-kiai saiki lho modele ora patek digatekke karo wong-wong. Aku prihatin apa maneh ini gara-gara kecanggihan teknologi. Kiai padha kiai akeh sing difitnah, akeh sing diadu domba. Kondisine agama iki akhire ben kacau balau. Ya gara-gara media sosial, teknologi yang tanpa batas. Niku manfaate ana ning bahayane ya gedhe. Mula kula suwun nek ana kabar-kabar miring, jere bocah-bocah berita hoax kuwi, tulisane hoax kuwi. Kuwi tabayun sik kowe diperjelas sik.

pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, masjid-masjid, kuwi praune pewarise nabi, para ulama, para kiai. Saman kok gelem nunut napa-napa, slamet uripe sampean. Lah nek anak-anak saiki ya sing paling apik ya ditunutke praune para kiai napa pondok pesantren. Wis to, aja kuwatir anakmu ning pondok pesantren dijogo langsung karo Gusti Allah, pengen sing gratisan delek nang nggonku kono ora usah bayar. Lho iya, pengen ngapalke Quran ana sekolahe mondoke wis gratis kabeh, pakaian seragam sekolahe gratis, mangane sedina ping 3 gratis, ora usah kathek nganggo bayar. Kitabe ditumbaske. Lho, mangane sedina ping 3, sak ngising-ngisinge ya gratis. Wong tuwa niku nek nderek nggih paling kanggo kebutuhan sehari-hari nggo jajane niku mawon. Ngono tok liyane wis gratis kabeh. Wis akeh biayane. Nemen akeh wong aku padha karo duwe anak 350 iki wisan. Iki taun pelajaran baru iki 100 lebih sing melu. Le, kaya 450. Kuwi berase sak ulane 2 ton ora cukup. Teko ndi? Oleh ya teko ngene-ngene iki. Aku ya ora duwe pabrik kok olehku ya teko ngene-ngene iki. Ngene iki nek panitia ora pengertian ya kebangetan. Dadi lho kula niki lek mboten kasunyatan ya ora wani ngomongke. Monggo silaturahim mereka nek pengen buktike kula malah seneng apa maneh. Sing mriki enten sing disetorke mrono ya ora apa-apa. Ora orane takon bayar. Wis. Ora. Kandhane gratisan sak eneng-enenge kok. Ngene iki kaya dirungokno wong sak pirang-pirang aku ngomong. Disakseni malaikat, disakseni Gusti Allah. Dadi cocote ora angger jeplak. Ora isin aku lek njaluk kanggo bocah yatim, kanggo pesantren, kanggo pendidikan, ora isin aku lek kanggo awakku dhewe. Alah, ya wis cukup. Luweh-luweh tambah kok ya. Nah. Ibarat iki urun pira to jane? Ya. Ibarat prau ngono ya kudu nunut prau sing kuat. Aku iki sakjane ya kepengin lungguh tapi wis piye ya ngadeg terus iki pegel ya Pak ya. Kowe rasa melok ganggeh kowe ora melu ngalami ngadeg kok. Emburi kae lho mosok roh ngadege. Kene iki ngadeg terus ya kesel tapi arep lungguh ya mesake ibu-ibu iki ningali aku wis nyengongok-nyengongok ngene. Iki kesempatan langka soalnya mumpung ketemu ditamat-tamatke ngene. Sedetik pun enggak mau melewatkan kesempatan untuk bisa memandang saya. Sepurane Pak, hari ini bojomu belenek nyawang awakmu. Nah, bojomu lagi tertegun memandang saya. Ya jarke to Pak wong sedina tok ae kok. Ya mong disawang tok wae kok. Wis, pondok pesantren ya kudu prau sing kuat. Aja nganti nunut prau praune bocor. Oh kerem kok. Iki modele akeh lembaga pendidikan sing wis mulai bocor, kleben paham-paham sing radikal, sing ekstrim, sing aneh-aneh ngono kuwi lho. Prau bocor kuwi. Terus sing nglakoke prau ya kudu profesional. Kok praune kuat ning sing nglakoke amatir, nublek. Mula pilihke pondok pesantren sing diasuh karo kiai, sing kiai tenanan. Aja kiai-kiaian. Kiai abal-abal. Apa mana kiai Ici Kiwir yang profesional, yang nasab keilmuannya nyambung sampai Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngono kuwi wis jam 4:30 sik kurang yang ngundang meneh. Wis sekali lagi klarifikasi, barangkali ada keluarganya yang di Pasir, tolong disampaikan Pasir Kecamatan Mijen itu ada baliho yang gambarnya Anwar Zahid, yang tulisan ngisi pengajiannya Anwar Zahid, itu enggak benar itu. Kali lagi, itu enggak benar. Saya dan tim manajemen kami sama sekali tidak pernah memberikan jadwal tanggal 9 besok yang di Pasir Kecamatan Mijen itu. Enggak benar. Karena tanggal itu di pesantren kami juga lagi ada acara gitu loh. Wis enggak bener blas. Wis, engko kandake kae, kon mrotoli kae sepanduke kae. Mumpung urung ya kok untunge aku tekone kok saurunge tanggal 9. Pun kok bengi ya tak klarifikasi neh to.